سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kembali kajian kita, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-29. Beliau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, an Abi Samah, dari Abu Samah qala, beliau mengatakan, qala an-nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyati, dicuci, min baulil jariyati, dari pipisnya anak perempuan, wa yurashu min baulil ulami, dan cukup diratakan dengan air, dibasahi dengan air, min baulil ulam, dari kencingnya anak laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa sahahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih insyaallah subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, perawi dari hadis ini adalah Abu Samah. Abu Samah itu salah satu di antara pembantunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memiliki beberapa pembantu, tapi semuanya adalah orang-orang yang mempersembahkan dirinya, menghibahkan hidupnya untuk melayani kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak mau ngurusi pekerjaan sehingga cari pembantu, bukan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam itu sejak beliau datang ke Madinah, ada kaum muslimin itu yang ingin jadi untuk melayani kehidupan beliau. Dengan demikian mereka mengharapkan jadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kondang pembantu beliau adalah Anas ibnu Malik. Sejak kedatangan pertama kali beliau ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Ummu Sulaim, ibunda beliau. Tatkala itu Anas masih kecil. Ya Rasulullah, ana punya anak kecil, ana punya anak gitu ya, yang masih kecil, masih remaja, namanya Anas. Ini saya persembahkan putraku itu untuk membantu semua keperluan jenengan. Akhirnya jadilah Anas itu membantu keperluan dan hajatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah, Abu Samah ini pun demikian, beliau termasuk di antara orang-orang yang menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Abu Samah ini meskipun membantu beliau, tapi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Hadis beliau itu satu-satunya hadis ini. Hanya ada satu hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yughsal. Jadi beliau mengatakan di sini ada membedakan antara dua anak kecil. Yang pertama jariyah. Jariyah itu anak kecil. Ya, perempuan sebelum balig. Itu asli lafaz jariyah. Yang jariyah itu anak kecil perempuan sebelum balig. Kalau hulam itu anak laki-laki sebelum balik. Itu makna lafaz jariyah dan makna lafaz hulam. Makna lafaz di sini ada kata-kata yusal, ada kata-kata yurosh. Perbedaan antara keduanya, al-ghasl itu kain yang terkena benda najis, kencing misalkan, kemudian diguyur dengan air sampai netes, itu namanya ghasl, meskipun tidak dikucek. Pokoknya ada yang gerucuk gitulah, ada yang netes, itu namanya ghusl. Kalau kemudian dikucek, diperos, maka itu lebih daripada sekedar ghusl. Inti ghusl itu adalah dikerucuk sampai air sampai netes. Adapun rasyu itu adalah kain yang terkena pipis, yang terkena kencing, yang terkena najis, itu dibasahi pakai air sampai basah, semua yang terkena pipis itu basah meskipun tidak sampai netes. Entah caranya itu diciprat-ciprati begini sampai basah semua, entah caranya itu ngambil air gini basah kemudian ditaruhkan sini gitu, atau caranya bagaimana lah, yang penting rosh itu kain yang terkena kencing tadi itu sekarang dikenakan atau dikenai air meskipun tidak sampai ada yang netes. Itu namanya rosh, ini rosh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu fikih dari hadis yang berbarokah ini, ini fikih dari jadi hadis yang berbarokah ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita pertama bahwa kencing itu najis. Sejak kencingnya manusia maksud saya. Kencingnya manusia itu najis secara mutlak. Baik anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, kencingnya warnanya putih, warnanya kuning, warnanya merah, warnanya hijau. Nah, yang penting itu adalah kencing manusia, maka dia itu najis. Maka dia itu adalah najis. Dan dalil-dalil yang berdukan akan ini amat sangat banyak sekali dan para ulama mensepakatinya. Salah satu di antara dalilnya adalah hadis Arabi. Hadis seorang Arab Badui yang dia kencing di masjid. Itu yang pertama, kencing manusia itu najis dengan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti, ini uang pipis itu hendaknya perhatian dengan cawi. Perhatian dengan apa itu pipisnya. Karena salah satu di antara adab kubur yang paling sering mengenai orang adalah karena enggak perhatian dengan kencing. Enggak perhatian dengan kencing. Kalau orang itu enggak perhatian dengan kencing, maka nanti akan ada badan atau pakaiannya yang terkena najis. Kalau dia pakai sholat, kan sholatnya enggak sah. Karena sholatnya enggak sah, maka dia sama saja dengan tidak sholat. Dan kalau tidak sholat, maka itu adalah sebuah dosa yang amat sangat besar. Karena itu satu hari Rasulullah SAW bersama Anas bin Malik itu jalan-jalan. Kok jalan-jalan? Ya berjalan lah, nanti enggak jalan-jalan. Jadi beliau berjalan melewati sebuah dua buah kuburan tua. Dua jumaan. Jadi ada kuburan yang enggak terpisah dengan yang lainnya. Itu beliau mendapati ada dua kuburan. Rasulullah SAW kemudian berhenti. Yang kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Fama yu'adzabani fi kabir. Innahuma la kabir. Yani dua orang itu sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa dalam perkara yang berat. Padahal itu dosa besar. Keduanya tidak disiksa dalam perkara yang sulit untuk menghindarinya. Bukan. Padahal itu adalah dosa besar. Yang pertama, fa'innahu yamshi bin namimah. Yang pertama itu dia kemana-mana tukang adu domba. Ya ngomong rono, ngomong ini. Saya bahasa saya ikut share rono, share ini. Bahasa saya ini. Bahasa dulu kan ngomong rono, ngomong ini. Karena dulu rono WA. Yang sekarang ya pokoknya apapun yang dia dengar yang masuk ke HP dia. Gitu ya, tanpa dipertimbangkan efek belakangnya menimbulkan perpecahan kalangan kaum muslimin. Menimbulkan permusuhan di kalangan muslimin. Pokoknya asal nyebarkan, asal ngomong. Maka ini adalah namimah. Yang kedua itu rajulun la yastanji minal baul. Yang kedua orang yang enggak perhatian dengan istinja pada nyini pipisnya. Istinja nyini pada pipisnya. Jadi itu pelajaran yang untuk kita bahwasanya air kencing itu najis. Maka hendaknya harus diperhatikan dengan cermat sekali tatkala kita itu buang air kecil ataupun buang air besar karena itu adalah najis yang berpengaruh kepada sholat kita tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita air kencing perempuan itu najisnya satu derajat. Maksudnya satu hukum. Baik dia itu bayi perempuan procot keluar terus pipis gitu. Atau anak kecil, atau remaja, atau dewasa, atau orang tua. itu satu hukum. Cara membersihkannya satu hukum, dari derajat kenajisannya itu satu derajat, dan cara membersihkannya satu cara, satu derajat. Dahulu pernah kita katakan najis itu ada tiga tingkatan. Ada najis itu yang berat, diistilahkan oleh para ulama, yakni dengan najis mughalladhah, najis yang berat. Najis yang berat ini cuma ada satu dalam madzhab jumhur dan ada dua dalam fikih Syafi'iyah. Dalam madzhab jumhur itu adalah anjing. Dan dalam fikih Syafi'iyah ketambahan satu, anjing sama babi. Ini itu najis mughalladhah, dan yang benar adalah madzhab jumhur para ulama. Najis mughalladhah itu najis, tapi cara nyucikannya khusus. Harus dicuci 7 kali. Yang pertama atau salah satunya pakai campur dengan tanah. Kalau enggak gitu, maka enggak najis. Enggak suci. Dicuci 3 kali, dicuci 4 kali. Meskipun harus wangi, harus kelihatan bersih, tapi dia tetap najis. Karena najisnya najis khusus. Najis mughalladhah. Yang kedua, najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan. Insyaallah nanti kita bahas. Yang ketiga, najis enggak berat, enggak ringan. Najis tengah-tengah, najis mutawassithah. Lah, najis mutawassithah itu adalah sebuah najis yang standar umum. Kalau ada yang terkena najis, maka dicuci, dibersihkan sampai unsur najisnya hilang. Dan salah satu cara yang paling gampang itu adalah dengan dibasuh, ghusl. Dengan dibasuh. Air kencingnya perempuan itu satu derajat. Anak bayi dengan orang tua itu sama. Kalau mengenai pakaian, mengenai yani tangan, mengenai badan, mengenai tempat salat, maka harus dicuci ala ghusl. Dicuci. Apa tadi ghusl? Ghusl tadi itu yang terkena kain itu diguyur dengan air sampai netes. Itu kadar ghusl minimal. Kalau kemudian jenengan dipucuk, diperes, dipakai sabun, dipakai pewangi, yo monggo perso, itu urusan jenengan. Tapi kalau sekedar untuk mensucikan benda najisnya, maka cukup ghusl. Cukup ghusl. Gambarannya jenengan mau sholat. Mau sholat, arep budal di masjid, anaknya nangis. Yang budal di masjid itu anaknya nangis. Mau digendong. Begitu mau digendong, lu teles. Ternyata ngompol. Pas terkena sini. Terkena inilah bagian ini. Yang lainnya belum kena. Baru terkena bagian tangan sini. Kalau ini anak perempuan, sampai pun dia itu masih umur 1 bulan, 2 bulan, itu. Maka ini, kalau mau jenengan ganti, mau berangkat sholat, ya monggo. Tapi mau pakai, tasmu tutup lemari, mana-mana. Maka caranya untuk bisa dipakai sholat ghusl. Buka keran, dikerucuk gitu ya, cer, diperes, ada yang netes, wes pakai sholat. Ini, itu berarti telah suci. Ini telah suci. Adapun kalau jenengan ganti pakaian, ya monggo jenengan ganti pakaian. Tapi dengan cara itu air kencing tadi telah suci. Sering anak ulang-ulang, ya kok kemproh, gak kemproh agama kita itu. Tapi Islam itu nata kehidupan sampai pada titik darurat. Orang itu gak selamanya loh di rumah. Dan orang itu gak selamanya dalam kondisi normal, punya pakaian banyak. Terkadang orang itu di tengah perjalanan. Gawa bayi. Kemudian pakaian yani ganti dia itu enggak bawa. Toh perjalanan berangkat, nanti sore pulang, dia enggak bawa pakaian ganti. Yani pagi berangkat rencananya batas asar pulang, enggak bawa pakaian ganti, dia di koper yang ada itu cuma pakaian ganti anak itu. Dia enggak bawa ganti, istrinya enggak bawa ganti. Mau sholat, ibu yang ngomong, "Sebentar, Pak. Dijaga dulu saya mau wudu." Begitu kita gendong, tipis. Mau diapakan? Mau sholat enggak pakai baju. Ini. Dalam kondisi itu baru terasa, oh iya, ternyata hadis yang tentang masalah itu yakni adalah Islam itu membahas sampai titik kondisi darurat. Kalau dalam kondisi semacam itu, antum enggak bisa berpikir ganti baju. Ganti baju nindi, tuku saat iya nek pinggir toko. Ngene. Nek gak pinggir toko, anggaplah pinggir toko nggo duit. Nek gak nggo duit. Ngene. Kadang-kadang orang itu dalam kondisi perjalanan, sore balik itu kadang-kadang seringnya enggak bawa ganti. Ini seringnya itu, ini tidak bawa ganti. Makanya fikih itu menata dalam kondisi-kondisi yang semacam itu. Nek kondisi di orang mal, rumah, dalam rumah, kena pipis, lepas ganti itu mah urusan gampang. Kondisi normal. Tapi kalau kondisi gak normal, orang itu dalam kondisi yang tidak ada baju, tidak ada ini, tidak ada itu. Dan macam-macamnya, maka caranya sekedar untuk mensucikan dan sah dipakai sholat, dikerucuk, gitu ya. Ini kemudian diperes, yang diperes, maka silahkan dipakai untuk sholat. Yang diperas itu bukan bahasa syar'i. Diperas itu supaya nanti berwai sholat kurang netes-netes. Tapi kalau jenengan sholatnya yang ini netes, ben yo terserah. Jadi karena wallahu'ala. Itu najis kencing anak perempuan. T. Adapun untuk yang laki-laki, kencingnya laki-laki itu dua derajat. Dua tingkatan. Yang pertama, secara umum kencingnya kaum laki-laki itu sama dengan kencingnya kaum perempuan, kuno bidani. Sama-sama najis mutawasita, sama-sama najis yang harus dibasuh, dicuci, gitu ya, untuk menghilangkan najisnya. Kecuali yang terdapat dalam hadis ini. Yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yurashu min baulil hula, dan dibasahi saja kalau anak kalau kencingnya anak kecil laki-laki. Siapa itu anak kecil laki-laki yang ada dalam hadis ini? Kalau kita cermati semua riwayat yang berkaitan dengan hadis ini, maka hadis ini ada tiga atau ada empat lafaz. Yang pertama, ini wa yurashu min baulil dzakar, di basahi kalau kencingnya laki-laki. Sebagian riwayat min baulil hula, anak laki-laki. Sebagian riwayat min baulir radhi, anak laki-laki yang masih nyusu. Ini. Yang keempat, tambahan riwayat yang lain, anak laki-laki lam yakul at-ta'am, yang belum makan. Kalau empat riwayat ini kita gabungkan, maka muncullah syarat-syarat berlaku untuk bisa sekedar dibasahi. Pertama, laki-laki dan bukan perempuan. Yang kedua, laki-laki itu bukan laki-laki dewasa, tapi masih hula, masih anak. Yang ketiga, bukan sekedar anak, tapi masih anak usia susuan. Berapa? 2 tahun. Ini saya kelas 6, saya nyusu, Ustaz. Itu manusia ini luar biasa. Yang namanya anak nyusu itu ya 2 tahun. Dan Rabbuna Jalla wa'ala menyebutkan anak nyusu itu 2 tahun itu sudah sempurna. Wal walidatu yuridna auladahunna haulaini kamilain. Jadi anak-anak, ini ya ibu-ibu itu menyusui anaknya haulain, 2 tahun sempurna. Berarti 2 tahun itu sudah ini sudah sempurna. Setelah itu, kalau setelah 2 tahun itu masih disusui, itu yang terjadi silang pendapat di kalangan ahli ilmi, di kalangan para ulama. Boleh apa makruh? Kalau haram enggak? Boleh apa makruh? Sebagian ahli ilmi mengatakan makruh. Kenapa? Sesuatu yang melebihi sempurna itu jelek. Sesuatu yang melebihi sempurna itu jelek. Nek teh ngono ku wis manis, wis pas, wis sempurna, tambah ono gula lah kaya. Nek kopi itu rasane wis pas, wis sempurna, tambah ono kopi lah pahit. Ini. Apapun kalau sudah sempurna ditambahi itu jelek. Maka sebagian ulama mengatakan kalau sudah 2 tahun, jangan diteruskan susuannya. Karena itu melebihi tataran kaum kamilain, 2 tahun sempurna. Ini 2 tahun sempurna. Dan ingat, kalau ada kata tahun, bulan, hari, jam, waktu gitu ya, dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maksudnya adalah menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Ini bukan kalender Masehi. Berarti kalau 2 tahun dalam Al-Quran, maksudnya adalah 2 tahun Masehi kurang 20 hari. Ini karena per tahun itu selisih 10 sampai 11 hari. Ya kayak gampang-gampangan 10 itu aja lah. Berarti 2 tahun kurang 10. Dan itu cara kita menghitung apapun kalau itu berkaitan dengan waktu syar'i. Umur balig maksimal itu 15 tahun. Melebihi, jadi kalau sebelum 15 tahun wis ada tanda-tanda balig, berarti memang dia balignya sebelum 15 tahun. Tapi kalau semua tanda balig gak ono. Yo gak mimpi basah. Yo enggak keluar rambut kasar di daerah kemaluan. Yo enggak keluar air mani. Yo enggak keluar head. Pemenin nifas. Yo enggak ini, yo enggak gitu. Maka kalau sudah mencapai umur 15 tahun sempurna, maka dia sudah balik. Nah kalau umur 10 tahun aku turun balik, satu. Kenapa kok turun balik? Ya wong semua tanda-tanda balik dalam kitab-kitab fikih itu belum ada. Mana ya? Umur sampean piro Mas? 20 tahun. Oh, piye tahu. Balik 5 tahun yang lalu. 15 tahun itu bukan 15 tahun Masehi. 15 tahun Hijriah. Berarti berapa? 14 tahun 7 bulan. 14 tahun 7 bulan. Kenapa? Per 3 tahun itu kan selisih 1 bulan. Per 3 tahun selisih 1 bulan. Berarti 15 tahun kan selisih 5 bulan. Ya benar. Benar. Salah apa salah? Salah apa benar? Benar. Jadi selisih 5 bulan. Berarti 15 kurangi 5 sama dengan 7. Benar ya? 14 tahun 7 bulan. Jadi 14 tahun 7 bulan itu usia maksimal balig. Begitu juga dengan kita tadi menghitung 2 tahun syar'i, 2 tahun bersusuan, maka maksudnya adalah itu. Dan ini yang perlu dicamkan ya, Huan. Jangan bawa hadis, ayat dan hadis yang berkaitan dengan waktu dengan kalender Masehi. Dikaitkan dengan kalender yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sedekah. Yani yusbihu. Yani yus bahasa Arabnya itu apa ya? Tak turun setiap pagi hari, yang di pagi hari 2 malaikat. Faqala ahaduhuma, yang salah satunya mengatakan, Allahumma atimun fikan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak hari ini pagi ini ganti yang lebih baik. Yang satunya mengatakan, Allahumma a'ati mumsikan talafa. Ini mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan, gak mau infak, kehancuran. Hadis ini yang sering dipegang untuk dalil infak apa? Sebelum subuh. Ini, sebelum subuh. Karena yang namanya pagi itu, dini hari itu dari jam 00,00 gitu ya sampai subuh. 00 sampai subuh, sampai itu bukan dini hari. Itu malam dalam bahasa syariat. Dini hari itu mulai pagi hari itu mulai kapan? Terbit fajar. Mulai azan subuh sampai matahari tenggelam. Tenggelam. Matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Wallahu a'lam. Ya kembali ke masalah kok tadi ngelantur atau ngomong-ngomong. Ya, laki-laki, anak ini masih usia menyusui. Dan yang terakhir, lam yakul at-ta'am. Anak ini belum makan makanan. Belum makan makanan. Apa artinya? Terjadi silang pendapat berkepanjangan di kalangan para ulama mengenai masalah bayi ini belum makan makanan. Karena bayi itu kalau dilihat dari sisi ini, kita akan menemukan tiga pembahasan. Yang pertama, di usia menyusui tapi bayi itu sudah makan. Wis doyan roti, wis doyan ini apa itu? Bubur pendamping, wis doyan opo. Kalau ini jelas tidak masuk syarat. Karena syaratnya kan 4 tadi ya. Laki-laki, anak-anak, bukan sekedar anak-anak, tapi menyusui, bukan sekedar menyusui, tapi keempat, belum makan makanan. Lam yakul ta'am, belum makan makanan. Jadi ya, karena yang perlu dicermati malah syarat yang terakhir ini, yang belum makan makanan. Apa artinya? Kita temukan tiga sosok bayi. Yang pertama, usia menyusui, tapi dia wis doyan jengkol, doyan ini apem, doyan roti, doyan ngene, doyan ngono, meskipun di usia sebelum usia 2 tahun, maka jelas anak ini tidak terpenuhi syarat. Ya, tidak terpenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok yang itu yang pertama. Yang kedua, anak ini belum kemasukan makanan apapun ke dalam mulutnya kecuali susu ibunya. Makanan kecuali air susu ibunya. Adapun kalau masuk ke dalam mulutnya, yang itu bukan sebagai unsur makanan, maka nggak ada masalah. Semacam kurma pertama kali lahir, itu kan syaratnya Rasulullah SAW di tahnik. Tahnik itu bukan makanan. Tahnik itu hanya rangsangan untuk mau menyusui. Sebagaimana katanya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan makanan terbaik bayi keluar dari perut ibunya itu adalah manisnya rutab. Bukan kolostrum. Kolostrum itu setelah itu. Ini. Jangan benturkan antara ilmu kebidanan dengan ilmu syariat. Tapi gandengkan. Ini, tapi gandengkan. Jadi makanan itu bukan makanan. Tapi itu perangsang makanan. Kalau kemudian anak itu sakit, usia 5-6 hari dikasih madu atau dikasih apa gitu ya. Kalau dibolehkan sama dokter itu ya. Ini pokoknya itu juga bukan makanan. Tapi itu adalah obat. Yang penting kalau anak ini belum makan makanan apa-apa kecuali susu ibunya, dipastikan anak ini terpenuhi syarat. Sekarang masalahnya, anak itu usia-usia 3 bulan, 4 bulan. Usia makanan utamanya air susu ibunya. Tapi ya sesekali ngono ya, kadang-kadang jupuk roti, ya jupuk roti. Sesekali kadang-kadang ya didulang aku dicekeli roti terus ditmam titik kafe dihancurkan atau apalah gitu namanya cacili ya bayi, apakah itu termasuk dalam hadis ini atau tidak? Yang nampak bagi saya, wallahu a'lam bissawab, yang nampak bagi saya adalah selagi anak itu masih menyusui susu apa itu, masih menyusu kepada ibunya dan belum bisa diganti dengan yang lain. Jadi dia itu dengan air susu ibunya sudah cukup, tidak ada makanan pendamping, maka berarti anak itu masih terpenuhi syarat yang tadi. Adapun kalau air susu sudah tidak cukup dan harus ada pendamping makanan yang lain, maka berarti anak itu sudah tidak terpenuhi syarat. Wallahu a'lam. Nah, apabila terpenuhi 4 syarat tadi, laki-laki masih kecil, masih menyusui, terus belum makan makanan apapun kecuali air susu dari ibunya, maka kencingnya anak laki-laki ini itu najisnya 1 derajat di bawahnya. Najis mukhaffafah, najis ringan. Bukan najis berat, juga bukan najis pertengahan, tapi najis ringan, najis mukhaffafah. Yang cara membersihkannya, cara mensucikannya, enggak harus dibasuh. Cukup rosh, cukup dibasahi. Cukup dibasahi. Gambarannya gimana? Jadi kayak tadi misalkan, jadi anak es yang umur-umur setahun, kok umur setahun, semangat ya. Jadi umur-umur 3 bulan, 4 bulan gitulah yang belum makan, itu digendong. Aduh, itu digendong tipis. Ini tipis kena sini. Padahal mau sholat. Ini padahal mau sholat. Yang kita lakukan, yang terkena air kencing itu, ambil air tangan kita, diciprati, seret-seret-seret pun diciprati, atau kalau nggak mau diciprati, ini ada air sedikit basah, dikini-kinikan. Kalau semua yang kena pipis tadi sekarang sudah basah pakai air, meskipun tidak ada satupun yang netes, itu sudah suci. Itu namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Ini najis ringan. Dan najis yang ringan itu satu-satunya kasus ini. Jadi najis mukhaffafah itu cuma satu, anjing. Najis mukhaffafah itu cuma satu. Semuanya najis tengah. Najis yang mutawassito. Wallahu a'lam. Jadi para ikhwan sekalian, ini jangan berlakukan pada yang pada gede-gede kayak kita. Ini najisnya anak, najisnya laki-laki mukhaffafah. Sekepede kan. Itu hanya berlaku untuk anak bayi laki-laki yang ini belum makan makanan apapun kecuali air susu dari ibunya. Kalau gambaran kita ya kisaran saat lahir sampai berapa? 3, 4, 5 bulan. Kalau dalam ilmu kebidanan itu sampai 6 bulan. Ya, sampai 6 bulan. Wallahu a'lam. Setelah itu, maka berarti status kencingnya laki-laki dan perempuan itu sama. Status kencing laki-laki dan perempuan itu sama. Wallahu a'lam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah berikutnya yang perlu dibahas dari hadis yang berbarokah ini. Kenapa kok dibedakan antara kencingnya bayi laki-laki dengan kencingnya bayi perempuan? Pertama harus difahami pada jemaah sekalian, hukum asal agama kita itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hukum asal agama kita itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak menunjukkan kemuliaan, sebagaimana juga laki-laki tidak menunjukkan kehinaan. Wanita pun tidak menunjukkan kemuliaan, wanita pun tidak menunjukkan kehinaan. Yang paling mulia di antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas kullukum min adam wa adam min turab." Yani semua kalian adalah anak keturunan Adam dan Adam itu dari tanah. Maka tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang Ajam kecuali atas dasar ketakwaannya. Laki-laki dan perempuan kecuali atas dasar ketakwaannya. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran kalau menyebutkan hukum itu banyak menyebut kata-kata ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Dan itu adalah laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kalau Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa terus terang menyebut laki-laki dan perempuan, kayak dalam An-Nahl, Rabbuna jalla wa rahman man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh laki-laki atau perempuan, ini dzakar dari kalangan laki-laki atau perempuan aw untha wa huwa mu'min, dan dia itu mukmin, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa' syaqa'iqur rijal." Kaum wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Jadi, hukum asal laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi alangkah indahnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah agungnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tatkala menyebutkan status laki-laki dan perempuan, beliau menggunakan bahasa yang sangat indah. Innaman nisa' syaqa'iqur rijal. Wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Sing jenenge saudara kandung itu bapak e podo, ibu e podo, oma e podo, ngono ya. Yani apane podo, banyak yang podo, tapi mesti ono bedane. Maksud saudara kandung itu kok bedane blas. Oh, saudara kembar ya ono bedane. Yani saudara kandung itu mesti ada bedanya. Begitu pula dengan hukum laki-laki dan perempuan itu ada bedanya. Maka berarti statusnya adalah hukum asal laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi kalau kemudian Allah dan Rasulnya membedakan, jangan dipaksakan sama. Wong Allah sendiri mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu bukan kayak perempuan. Tatkala Imran bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau nanti istriku hamil, terus melahirkan anak, maka saya nazarkan anak itu untukmu. Jadi untuk yani kalau di Bani Israel itu kalau sudah dinazarkan untuk Allah kan diletakkan di masjid, ngurusi masjid, ibadah, bisa ngurusi dia, enggak ngurusi dunia. Ternyata begitu metu wedo. Ngono ya. Ternyata perempuan lah kono ceritani. Jadi di kalangan Bani Israel kemudian orang semacam itu kemudian perempuan itu harus laki-laki. Maka beliau mengatakan rabbi inni wada'tuhu wada'tuha unsa. Ternyata anakku wedo. Ngono. Walaiz zakaru kalau unsa, padahal laki-laki itu bukan kayak perempuan. Lah, yang dibedakan oleh Allah dan Rasulnya, laki-laki dan perempuan beda. Ya jangan dipaksakan sama, karena enggak mungkin memaksakan sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau memang dibedakan, maka bedakanlah. Dan itu banyak. Contoh, kiko, lanang, mbak loro, wedok, mbak suci. Oh, jadi dipaksakan sama. Jangan dipaksakan yani sama antara ini dengan itu. Teh, salah satu di antara perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan adalah masalah kita. Adalah masalah ini. Hukum ini ikhwan kita terima apa adanya. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau mau dicari-cari hikmahnya, mau dicari-cari apa ya? Faedahnya, mau dicari-cari filosofinya kalau bahasa kita sekarang. Itu boleh, boleh enggak ada masalah. Dan itu penting, dan itu boleh. Dan itu jadi penting. Kenapa? Orang itu kalau mengamalkan sekedar pokoi ini perintah Allah dan Rasulnya saya amalkan, itu bagus. Tapi kalau dia tahu hikmah di baliknya, maka jauh jadi lebih bagus. Kenapa? Karena yang laisal khabaru kal muayyana. Kalau tahu faktanya langsung, tidak sekedar berita yang ada. Tahu lihat langsung, bukan sekedar berita yang ada. Para ulama kita mencoba untuk mereka-reka. Yani mencoba untuk menelusuri kenapa sih kok dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bukan untuk menghujat syariat. Mereka sudah menerima apa adanya, tapi kemudian untuk memaparkan. Kenapa kok semacam itu? Apa illah, apa hikmah yang terkandung di baliknya? Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mencoba untuk mengungkapkan rahasia ilahi ini. Dan salah satu di antara para ulama yang salah satu di antara para ulama yang semangat berjuang untuk mencoba membuka rahasia-rahasia syariat itu Ibnu Qayyim. Dalam dua kitab agungnya Ilamul Muwaqqi'in dan Miftah dari Sa'adah. Ini mencoba untuk membuka rahasia-rahasia syariat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah masalah ini. Beliau mengatakan, pertama, kenapa sih laki-laki dan perempuan dibedakan? Karena wong iku rata-rata ku dibibisi anak lanang, gak dibibisi anak wedok. Ini akan cocok jika di kalangan orang Arab. Tapi enggak terlalu cocok untuk orang Indonesia. Kenapa? Orang Arab itu dari Ibnu Qayyim di antara mereka. Yani kalau dia anak laki-laki, senang titik-titik kumetu, titik-titik kumetu, titik-titik gendong. Kalau anak perempuan itu senang tapi tidak sesenang anak laki-laki. Itu kalau kalangan orang Arab. Kenapa? Karena kalau orang itu punya anak laki-laki, itu berarti dia bisa langgeng. Nama dia itu kekal, langgeng. Ono sing terusno jaluri nasabi. Nek duwe anak wedok tok diputus. Kalau dalam bahasa mereka namanya mabetur, orang yang terputus jalur nasabnya. Kenapa? Ini anak punya anak perempuan. Ada fulan itu punya anak laki-laki, terus kawin. Ngene ya, anak saya perempuan kawin dengan anaknya si fulan laki-laki. Anggaplah anak laki-laki mantu saya itu namanya Abdullah. Jadi namanya Abdullah, bapaknya namanya Hasan misalkan. Terus anak-anak yang perempuan dengan mantuku itu dua anak. Namanya Zaid. Ngene ya? Nasabnya Zaid itu bagaimana? Zaid bin Abdullah bin Hasan. Nama saya hilang. Zaid bin Abdullah bin Hasan bin Terusani. Mana nama saya? Hilang. Enggak kesebut. Ini. Oleh karena itu, orang Arab nek dua anak itu sedih. Sedih. Kenapa? generasi depan nama dia hilang. Nama dia itu sudah tidak ada. Ini tidak ada. Makanya kalau kita kenal nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur laki-laki itu sangat kondang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manas bin Qusay bin Kilab. Ini itu nasabnya. Tapi kalau nasab beliau dari ibu, aku dewi ora hafal. Muhammad ibnu Aminah binti Wahab. Ini Az-Zuhri. Sampai di situ saya hafal. Bin-bin ibu menur hafal. Ini kenapa? Karena memang enggak disebut dalam sejarah. Enggak disebut dalam sejarah. Makanya orang-orang Arab itu nih anak lanang gendong-gendong, kemetu ngono ya. Lah jeneng bocah cilik lho ngono pempes zaman itu. Ngono kan jadi BBC. Ini anak wedok itu senang tapi tidak senang anak laki-laki sehingga durasi anak-anak perempuan itu dibawa itu jarang. Dan dalam kaidah agama kita ada namanya sesuatu yang kalau sering terjadi dan kalau dihindari memberatkan maka jadi boleh. Jadi ringan bukan jadi boleh. Jadi ringan itu yang namanya mata'umu bihil balwa. Hukum asal ya ikhwan, kotoran binatang yang haram dimakan. Itu najis. Tapi ada beberapa binatang itu yang enggak bisa kita hindari, cecak. Kotoran cicak kan enggak boleh dimakan. Kotoran nih hukum asalnya najis. Tapi kalau kotoran cicak yang kecil itu najis semua. Masya Allah, repot kaya apa. Oh, cicak gua kena DKI pengumuman. Gak boleh birak sebarang tempat. Ngawur. Dan kemudian semua itu dihukumi najis akan jadi berat sekali. Jadilah hukumnya maafun. Najisnya ringan dan dimaafkan. Ini. Asalkan pas sujud atau pas nempel. Ini, itu aja. Ringan. Begitu gue dengan kasus. Kasih. Tapi tahlil ini pas cocok kalau di kalangan negeri mereka, tapi kalau dibawa ke negeri kita, gak cocok. Dibawa ke negeri kita gak cocok. Mungkin negeri kita itu lanang wedok doai. Anak wedok. Bahkan di sebagian kabilah itu seneng dua anak wedok. Di siapa yang dari Minang? Minang itu kayaknya anak itu lebih diopeni anak wedok timbang anak lanang. Ya. Bener ya? Enggak ya? Salah ya? Iya bener. Ini anak-anak gitu. Bar-bar. Baik. Yang kedua. Kata Imam Al-Qayyim. Anak laki-laki itu nek pipis satu tempat. Nek pipis itu mau cara ajir kemana-mana. Ini anak perempuan itu pipisnya satu tempat. Sehingga kalau nguyur itu gampang. Ini anak-anak. Pipis ini murak-marik, ini diguyur kabel, keblok. Padahal tidak semua orang mempunyai pakaian yang banyak. Yang ketiga, anak ini belum pernah coba, tapi ini masyhur di kalangan para ulama. Pipisnya anak perempuan itu lebih bau dibandingkan pipisnya anak laki-laki. Sama-sama masih nyusui ibunya. Ini wis gede kan tergantung panganannya apa. Ini di tas mangan jengkol, woy ampu. Nek kata semangat ini ya kabati ambuh. Ini kita bahas bayi yang masih menyusui ibunya. Dikatakan oleh para ulama kita, ini kalau jenengan punya bayi kembar lanang itu coba dicoba. Yaitu semacam itu. Kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Anak itu pernah ngetes, pernah nyoba ucapannya Imam Ibn Rajab. Imam Ibn Rajab rahimahullah taala dalam Lataiful Ma'arif pada waktu membahas tentang bulan Muharram. Tentang keutamaan tanggal 10 Muharram, ya puasa Asyura, beliau menukil salah satu ucapan yakni tentang satu kisah bahwasanya ternyata di tanggal 10 Muharram itu pun yakni binatang ikut-ikut puasa Asyura. Ini pernah suatu ketika yakni ada orang itu ke hutan, terkejut sekali melihat ada serigala jejeri ono-ono pitik gade bang. Dilihat tanggal 10 Muharram poso paling serigala. Poso paling serigala. Aku tak kala baca pertama kali itu tenan opo ora iki. Yen opo serigala sedang malas mangan opo sakit opo sakit gigi opo ora kan iso wae to. Lho, kamu tapi taklilnya lah kok tanggal 10 Muharram poso paling. Bener opo cak coba aja lihat. Anak sudah mati-mati tanggal 1 Muharram itu, awal-awal Muharram. Hati-hati ya jangan ada yang kelupaan. Tanggal 10 Muharram cek dilihat kucing DKI pangan DKI wah ngono mau bongga keesokan harinya anda tanya gimana kemarin doyan Ustaz. itu ya. Wah, berarti kucing Indonesia nakal gak kerboso. Jadi gak kerboso. Wallahu a'lam. Ala kulit. Apa tadi? Ini semacam itu. Wallahu a'lam. Tapi ada satu nukilan yang sangat menakjubkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Yaman al-Misri. Al-Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Abu Yaman al-Misri. Beliau mengatakan, sa'altu syafi'i an hadithin nabi. Saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis Rasulullah SAW, yurashu min baulil ghulam wa yuksal min baulil jariyah. Diperciki, dibasahi kalau kencingnya anak laki-laki yang masih belum makan makanan apapun, dan dibasuh, dicuci kalau anak kencing, kalau kencingnya anak perempuan. Beliau mengatakan wal ma'ani, yaitu ditanyakan kepada Syafi'i, wal ma'ani jami'an wahid, padahal air pipis laki-laki perempuan lu podo. Gitu. Kenapa kok beda? Kenapa kok dibedakan? Imam Syafi'i menjawab dengan jawaban yang menakjubkan. Beliau mengatakan li anna baulal ghulam minan ma'i wa tin. Karena kencingnya anak laki-laki itu asal usulnya adalah air dan tanah. Wa baulul jariyah min al-lahmi wa dam. Sedangkan kencingnya anak perempuan asal usulnya adalah dari darah dan dari daging dan darah. Suma qalani, kemudian beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan kepadaku, "Fahim, kamu udah paham belum?" Ini. Maka saya mengatakan, "Ora, enggak paham saya. Opo karepe?" Maka Imam Syafi'i menjelaskan, Allah tatkala menciptakan Adam itu dari tanah liat. Dan tanah liat itu adalah tanah campur air. Sedangkan Allah tatkala menciptakan Hawa itu dari tulang rusuk campur daging. Dan itu ada darahnya. Maka laki-laki itu asal-usulnya tanah campur air. Sedangkan wanita asal-usulnya darah campur darah. Daging campur darah. Makanya dibedakan pipisnya. Itu jawabannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan jawaban itu menakjubkan. Jadi beliau mampu menjawab sekilas spontan dengan jawaban semacam itu. Kita semua paham. Tapi kalau kemudian masalah itu digabungkan dengan, disambung-sambungkan dengan ini, ya kok nyambung-nyambung. No. Dan ini bukan ilmu gaduh ya. Nah, ilmu gaduh-maduh. Bukan. Ya, itu. Beliau mencoba untuk menyambungkan syariat. Jadi supaya menjadi satu. Ini kesatuan supaya menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting ikhwan, hikmahnya apapun, yang penting syariat kita membedakan antara kencingnya laki-laki dan kencingnya ini perempuan. Sekali lagi saya katakan yang tadi, teman-teman tadi. Tapi yang kita bahas tadi itu adalah kadar minimal. Adapun kalau jenengan di BBC anak laki-laki itu langsung dibasuh, cuci, ya monggo. Ini, ya enggak. Yang kita bahas itu adalah kadar minimal untuk membersihkan najisnya kencing anak laki-laki dan anak perempuan yang belum makan makanan apapun kecuali susu dari ibunya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah sebenarnya tadi ini para jemaah sekalian yang kita pelajari, ya ada satu faedah lagi terakhir, yang dibedakan itu cuma kencing ya, yang lainnya enggak. BAB-nya bayi laki-laki dan perempuan itu satu hukum, satu hukum, sama-sama najis mutawassithah yang harus dicuci, dibasuh sampai hilang unsur najisnya. Yang dibedakan oleh syariat itu hanya kencing. Antum jangan tanya terus kenapa saat dibedakan antara kencing dengan BAB. Yo jelas lah, BAB ini koyo ngono, nek pipis kan yo beda. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.